jale nyato tunggu si bungo jambangan harum andai si kumbang tabang ku rancak bana buruang di dalam sangka satio lalu urang marahio orang lain tapi hati adi usah lapis.